ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, para jamaah sekalian, mempelajari tauhid merupakan keharusan, dan ketika kita lebih mendalami tauhid akan bisa merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah taala akan memberikan kekuasaan. Yang kedua, Allah taala akan menggantikan dari rasa takut menjadi rasa aman. Kemudian diberikan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Begitu pula kondisi bisa terbalik. Panasnya api yang seharusnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menjadi dingin. Oleh karena itu, perhatikan betul perkara tersebut. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nur ayat 55. Ya, Allah taala menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh diberikan kekuasaan, dikokohkan agamanya, diganti rasa takut menjadi rasa aman. Siapa mereka? Orang-orang yang bertauhid. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini harus menjadi pemahaman yang benar-benar menancap dalam hati kita dengan keyakinan, yang insya Allah keyakinan dan kesabaran akan janji Allah Ta'ala dibahas pada kesempatan ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Insya Allah kita dengarkan bersama nanti. Ya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Kemudian akan dikokohkan agama bagi mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Dan Allah mengganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Siapa mereka? Punya sifat ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Punya sifat mereka adalah beribadah hanya kepadaku, bertauhid, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini penting para ikhwan. Kemudian Allah Ta'ala sudah memberikan ya, dan mewujudkan janji tersebut. Pertama kepada Nabi Ibrahim, kedua kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa Ibn Abbas mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalan nas qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana. Rawahul Bukhari. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika Allah Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim? Allah berfirman, wa kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, ya firman Allah, ya narukuni bardan, wahai neraka, bardan, jadilah kamu dingin, wa salaman dan selamat bagi Ibrahim. Ya. Artinya dibalik fakta dan kenyataan, api yang panas membakar itu dibalik jadi dingin. Ya. Dan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar mengatakan, wahai manusia, yaitu wahai kaum muslimin, orang-orang musyrik kafir telah mengepung kalian dari berbagai macam penjuru, maka takutlah kalian kepada mereka. Bagaimana tidak takut? Mereka jumlahnya 1000 lebih. Kaum muslimin hanya 313-an. Jauh perbandingannya para jemaah. Tapi yang ada apa? Fazadahum imana. Bertambah iman. Bertambah iman. Tidak takut. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukup Allah sebagai tempat bersandar. Surat Ali Imran ayat 173. Ya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Telah berkata orang-orang kafir kepada orang Islam dengan mengatakan, wahai manusia, orang-orang telah mengepung kalian, berkumpul untuk mengepung kalian dari berbagai macam penjuru, maka takutlah. Ya. Fahsyauhum, di sini hikmah menggunakan fahsyauhum, yaitu apa, dari kata khosya, yahsya, khosya, khauf juga takut, wa khaufuhum boleh, tapi di sini Al-Qur'an menyebutkan dengan fahsyauhum. Apa bedanya khosyah sama khauf? Kalau khosyah itu dia memiliki rasa takut, di mana rasa takut itu dibangun oleh kesadaran tinggi, dibangun di atas pemahaman dan pengetahuan tentang kekuatan yang ditakuti. Perang Badar, kaum muslimin sadar betul bahwa pimpinan Abu Sufyan itu pasukannya 1000 lebih dengan persiapan persenjataan lengkap, faham betul. Ya, makanya hikmah di sini menggunakan kata khasyah, fahsyauhum. Tapi ternyata apa? Fazadahum imana. Ternyata kondisi atau yang ditakut-takuti oleh mereka itu fazadahum imana. Malah menambah iman, ya, kepada kaum muslimin. Kemudian mereka mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil inilah, ya, wujud dari tauhid. Ya, cukup Allah sebagai wakil. Nah, apa hikmahnya? Ini hadis Ibnu Abbas dari Imam Bukhari tadi, ya. Ayat tersebut diambil dari Al-Imran 173. Apa hikmahnya para jemaah? Bisa kita ambil pelajaran penting betapa urgennya tauhid bagi kita. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam keresahan, kekhawatiran, ketakutan dari bencana alam, ya. Kemudian barangkali konsekuensi dari musibah COVID, adanya PHK pekerjaan, ya, bisnis yang barangkali berkurang omset bahkan ada rugi sampai bangkrut dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini kita lihat dengan tauhid yang benar, Nabi Ibrahim api jadi dingin. Padahal api kita tahu panas, tapi jadi dingin. Dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Perang Badar dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Padahal begitu timpang, tidak sebanding. Nah ini kita sadar dan harus sadar. Ya, meskipun demikian, ternyata setan tidak akan pernah rela. Ya. Surat An-Nahl 99 dan 100. Coba Allah Ta'ala berfirman bahwa innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Ya, surat An-Nahl. Ya, 99 dan 100. Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada bagi setan kekuasaan untuk menjerumuskan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Innama sultanuhu, akan tetapi kekuasaan setan untuk menjerumuskan hanya alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyriku, kepada orang yang menjadikan setan sebagai pelindung dan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang syirik. Nah, tawakal bagian penting dari tauhid. Nah, tapi setan di sini tidak akan pernah berhenti. Ini bukti dalil, ya, untuk selalu mengganggu kita, menjerumuskan kita, ya. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setan tidak akan pernah berhenti, ya. Untuk apa? Untuk menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan, ya. Karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala itu dalam keadaan bertauhid, ya. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hunafa, ya. Dalam keadaan bertauhid, para jemaah. Kemudian setelah itu setan menjerumuskan kita, ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin wa harramat 'alaikum ma ahlaltu lahum, ya, wa amarathum an yusyraku bi ma lam unzal bihi sultana. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Iyad bin Himar, bahwa aku menciptakan hambaku itu dalam keadaan hunafa, bertauhid. Kemudian setan menjerumuskan mereka. Sehingga apa? Mereka mengharamkan apa yang aku halalkan dan menghalalkan, kemudian menyuruh manusia untuk syirik, untuk melakukan menyekutukan Allah dengan apa yang tidak Allah turunkan bukti bagi mereka. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan apa? Setan tidak berhenti untuk menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Dan gangguan setan, kalau sering ini sebagai mukadimah dulu, saya sering bertanya pada jemaah, pada antum, Anda beriman? Pasti jawabannya adalah iya. Anda bertawakal? Pasti jawabannya iya. An-Nahl 99 tadi menyebutkan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak mampu menjerumuskan, tidak mampu menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Tidak bisa menjerumuskan. Tidak bisa menggoda. Tolong yang sudah dapat terjemahannya supaya bisa lebih direnungkan ayat tersebut, ditadabburi, silakan dibacakan. Surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100. Sesungguhnya setan ya, tidak mampu mempengaruhi. Maksudnya ada juga sultan itu tidak bisa menguasai, sultan tidak bisa menjerumuskan. Sekarang saya tanya sama antum, Anda beriman? Jawabannya iya. Anda bertawakal? Jawabannya iya. Apakah Anda sudah bebas dari pengaruh setan? Apa jawabannya? Tidak. Apakah ayat salah? Tidak. Maksudnya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyampaikan janji Allah ketika kita melakukan sesuatu barang siapa begini akan begitu, maka balasan itu akan kita dapatkan berdasarkan atau sesuai dengan kadar sejauh mana kita telah melakukan syarat-syarat yang ditentukan. Maka iman dan tawakal, iman tawakal, tawakal ini bagian dari iman. Ini namanya atful, atful khus alal am, atof yang khusus kepada yang umum. Lil ahamiyah menunjukkan pentingnya tawakal. Ternyata tadi tawakal benar membuat api jadi dingin. Ya. Ya, sekarang silakan kita bisa hadapkan dengan persoalan kita di kantor, di pasar, di warung, di mana saja, di rumah. Ini kan masalah, muskilah. Kemudian jumlah 333 kaum muslimin bisa menang dari perang Badar orang musyrikin di balik kondisinya. Kalau benar. Nah, sejauh mana kita bisa ya mengambil manfaat tersebut sejauh tingkat keimanan yang kita miliki. Sejauh tingkat tawakal yang kita miliki. Dah, tingkat iman dan tawakal itu bisa naik sesuai dengan surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang beriman saja apabila dibacakan ayat-ayat Allah mereka itu ya, apa jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Nah, berarti kita ini harus selalu menambah iman dengan cara dibacakan ayat-ayat. Bukan satu ayat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ayat bentuk jamak. Nah, sehingga setiap ngaji dapat satu ayat ditulis, direnungkan, ditadabur, masuk mendarah daging. Dibantu oleh para ulama dalam menjelaskannya. Nah ini para jemaah, ya itu menghadapi mungkin bisnis antum, ya menghadapi di kantor keruwetan dalam pekerjaan, ruwet dalam perjalanan sehingga diberikan ketenangan, ya. Nah sekarang orang menyangka Nabi Ibrahim hangus, gosong, sampai wazal, wazal itu ada yang mengatakan cicak, ada yang mengatakan toke. Kalau melihat gambarnya toke, ikut niup apinya Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Makanya mukul toke dapat pahala al-wazal. Hadis Muslim, lewat Imam Muslim. Tapi terbalik jadi dingin. Ini yang menjadi renungan dan tadabbur. Ya, jadi renungan tadabbur nih para ikhwan sekalian. Karena sebagian pernah saya mendengar dulu. Seorang da'i ini, dulu pernah saya dengar, masih ingat saya. Masa kita kajian tauhid terus? Nah justru kalau ditanya sejauh mana kita sudah mendarah daging kajian tauhid ini? Saya tanya, beriman? Iya. Tawakal? Iya. Sudah bebas pengaruh setan? Nah ternyata ini bukti, tidak. Tidak. Ya. Nah kalau sejauh mana nanti hasil manfaatnya seperti Nabi Ibrahim kah? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana surah Al-Imran 173 tadi oleh gunung Merapi, gunung berapi, oleh badai La Nina, ya, oleh banjir bandang, oleh angin tornado, oleh angin apalagi lesus dan sebagainya. Ya, ditakut-takuti dengan komunis, dengan Cina, dengan Amerika, macam-macam. Ya, nah, tapi bagaimana ini tauhid ini membentengi rasa takut itu. Ya. Dengan berbagai macam ketakutan, takut dengan pekerjaan, takut dengan bisnisnya dan lain sebagainya. Perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ini para jemaah, bagaimana dengan Ashabul Khudud, kisah seorang pemuda yang suruh bunuh oleh raja, bawa ke gunung, gunung yang bergetar. Allah makfinihi masyita, ya Allah, cukupan aku dari mereka, terserang ke ya Allah. Goyang itu gunung. Dibawa ke laut, suruh lemparkan. Allah makfinihi masyita, ya Allah. Ya. Cukupan aku dari mereka, terserah engkau. Terlempar ke laut. Ini para jemaah rahmat Allah. Nah, sekarang kita dihadapi oleh apa? Persaingan dagang. Ya, ini persaingan di kantor pendudukan, jabatan, sehingga harus gasak, gesek, gosok. Nah, ini 3G, sekarang 4G ya. Ini 3G nih, gasak, gesek, gosok. Apakah harus melakukan itu? Di mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wong api jadi dingin kok. Apa lagi sekedar antum digeser kedudukan. Bisa naik insyaallah. Bisa terbalik. Ya, asal benar kita menjalankannya. Tauhidnya benar. Ini tolong dijaga. Ya. Nah, baik, kita dengarkan bagaimana kelanjutan dari penjelasan atau syarah, karena kita belajar atau mengkaji kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Ya, yaitu perkataan yang berfaedah terhadap kitab Tauhid. Penjelasan maksudnya. Kita sampai kalau buku saya di sini halaman 92 ya. Yaitu berkata al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qaulullah ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ya. Membawa surat An-Nahl ayat 120. Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Ayat tersebut dijadikan sebagai salah satu dalil tentang bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, benar-benar bisa mewujudkan tauhid, masuk surga tanpa hisab. Lalu dibawa satu ayat ya, yang ayat yang pertama yaitu ayat 120 dari surat An-Nahl yang isinya inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummatan. Apa ummatan? Imam. Ya. Qanitan lillah, apa qanitan lillah? Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, dia bertauhid. Wa lam yakun minal musyrikin, ya, dia tidak melakukan kesyirikan, tidak termasuk orang-orang yang syirik musyrikin. Nah, di sini beliau bawakan surat An-Nahl 120 sebagai dalil. Apa hikmah di balik itu? Ini adalah bisa kita ambil hikmah, disebutkan Nabi Ibrahim. Padahal nabi yang lain juga orang yang bertauhid. Ya. Nah, ini Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dikenal sebagai apa? Sebagai imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Ya. Sebutan tiga sifat di sini, ummatan, yang kedua qanitan, yang ketiga hanifan. Yang keempat sebagai ta'kid, apa namanya? Nah, kita dengarkan. Pertama, saya berikan taklik sedikit hikmahnya, karena memang Nabi Ibrahim tersebut termasuk imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Ya. Sampai beliau pun takut nyembah patung. Sebagaimana beliau katakan, sebagaimana Nabi berfirman, wajadubni wabaniya an-na'budal asnam. Ya. surat Luqman. Allah berfirman, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, jauhkan aku dan anakku Surah Ibrahim ayat 35 ya. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah asnam. Bentuk jamak dari sonam. Apa sonam? Kullu mayunhatu. Segala sesuatu yang dipahat. Apakah itu kayu atau batu? Logikanya Nabi Ibrahim sebagai imamul hunafa, imam ahli tauhid, kok masih takut nyembah patung? Kalau Nabi Ibrahim takut, apalagi kita? Ya. Kalau Nabi Ibrahim takut, apalagi Pak Ibrahim? Lebih takut lagi. Harusnya. Nah, kalau takut, ya tambah iman. Dengan cara apa? Tambah ayat. Dengan cara apa? Ya majelis ilmu. Tidak bisa tidak. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, baik, sekarang apa kata Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullah? Qala al-muallif rahimahullah wa qad dzakara al-muallif fi hadzal bab ayatain. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kata Syekh Sulaimin, Syekh Muhammad bin Sulaimin, penulis menyebut dalam bab ini dua ayat. Ya, dua ayat. Satu ayat ini, ya, yang kedua nanti di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59 ya. Wa munasabatuhuma lil babi al-isyaratu ila tahqiqit tauhid. Adapun kesesuaian dan kecocokan dengan bab tentang ayat tersebut, dua ayat tersebut adalah isyarah, isyarat terhadap apa? Bagaimana merealisasikan tauhid. Jadi ya, kata beliau, ini isyarah bagaimana orang bisa mewujudkan tauhid. Ya. Dan saya sampaikan tadi, ini Nabi Ibrahim. Seakan-akan ini loh, Nabi Ibrahim ini orang pertama. Sehingga kita harus selalu memberikan perhatian. Ya. Tentang Nabi Ibrahim, berarti kita juga baca kisah-kisahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim, ya? Ketika beliau meninggalkan Babilonia menuju Mesir, masuk Mesir, kemudian diganggu oleh penguasa-penguasa Mesir, karena setiap ada orang bawa istri pasti diganggu. Tapi Nabi Ibrahim pesan sama Saroh, ya, bahwa ini kamu termasuk saudara saya, ya. Tapi maksud saudara dalam akidah, saudara akidah, ya, seakidah. Sehingga kalau saudara tidak diganggu. Karena yang beriman pada saat itu cuma Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Saroh. Hah? Tapi tetap diganggu. Namun setelah diganggu, ya, penguasa-penguasa Mesir itu melihat keanehan-keanehan yang ada pada Saroh. Gak jadi diganggu. Akhirnya dianggap ini bukan orang sembarangan. Ya, dikasihlah. Menurut riwayat, yaitu dikasih hadiah oleh penguasa tersebut berupa budak. Ya, yaitu siapa? Hajar. Nah, baru Hajar diberikan oleh Saroh kepada Nabi Ibrahim. Saroh tidak bisa punya anak, belum bisa punya anak. Dan ternyata Hajar yang punya anak, hamil. Ya, baru setelah hamil itu tadinya ditawarkan, diberikan sama siapa? Sama Saroh. Habis setelah hamil, ya sudahlah, cemburu. Pergi, sudah pergi Nabi Ibrahim. Ya, pergi ke lembah. Ya, fi wadin laisa, tidak ada ya fi wadin ghairi dzi zar'in inda di apa di sisi Masjidil Haram, ya. Kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Silakan nanti bisa dibaca kisahnya, ya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim falamma balagha mausaya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fandur madataro qala ya abatif al matumar satajidun insyaallah minas sabirin. Ya, jadi ditinggal sama Nabi Ibrahim, Hajar, aku pergi menuju Allah, Allah akan beri petunjuk padaku. Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, kamu tinggalkan ini askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzir'in inda baitikal muharram." Ya, aku tinggalkan keluargaku, keturunanku di lembah yang tidak ada satupun manusia. Tidak ada pohonan. Maka Hajar mengatakan, "Ibrahim, engkau tinggalkan kami seperti ini, tidak ada apa-apa." Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dipanggil lagi sampai 3 kali, "Apakah karena Allah menyuruh kamu?" Baru noleh, "Iya. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ya, keluarlah air Zam-Zam. Banyak manusia sampai sekarang. Ini pelajaran penting. Orang yang bertauhid, orang yang menyebarkan tauhid, orang yang membela tauhid. Ini para jemaah, jangan khawatir dengan apapun. Ya, mari kita mohon taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya, munasabahnya, kesesuaiannya momentum 2 ayat ini dengan bab itu adalah isyarah untuk mewujudkan tauhid. Wa annahu la yakunu illa bintifa'i syirki kullihi. Bahwa tauhid itu tidak mungkin bisa direalisasikan kecuali dengan meninggalkan kesyirikan, menafikan, meniadakan kesyirikan semuanya. Semuanya. Ya, kalau semuanya berarti besar sama kecil. Ya, syirik besar sama syirik kecil. Nabi Ibrahim takut syirik besar nyembah patung. Nabi Muhammad syirik besar syirik kecil. Ya, doa beliau, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Begitu juga beliau, ya, "Inna akhwafa ma akhaf 'alaikum asyirkal asghar." Faqalu, "Ya Rasulullah, wa masyirkul asghar?" Faqalah, "Ar-riya." Sesungguhnya yang paling aku takuti dari apa yang takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasul? Riya. Maka kita tinggalkan yang besar, tinggalkan yang kecil. Ya. Kemudian kata beliau, baru menjelaskan ayatnya sekarang. Al-ayatul ula, ayat yang pertama yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini adalah qaulu ta'ala, "Inna Ibrahim kana ummatan." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummatan. Tolong terjemahannya dibacakan dalam Al-Quran surat An-Nahl 120. An-Nahl 120. Sesungguhnya Ibrahim adalah di situ ummah diterjemahkan dengan imam, ya, dan kita tahu ummah itu maknanya diantaranya imam, yang kedua ta'ifah, sebuah kelompok, ya, yang ketiga millah, din, ya, kemudian yang keempat adalah az-zaman, ad-dahr, az-zaman, empat, ya. Qauluhu ummatan, adapun firman Allah ummatan ai imaman, maknanya imam. Apa artinya apa? Imam yang dijadikan panutan. Imam. Ya. Yuktada bihi. Ya. Imam. Kalau yang ada di sini Ustadz Imam Santoso. Ya, imaman, ya, imam yuktada bihi. Yang diikuti, jadikan panutan para ikhwan. Nah, berarti ini memang bahasa Arab seperti itu. Ummah itu bukan selalu sekelompok manusia. Ya, seperti Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar." Rawahul Bukhari. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Apa kata beliau? "Tidaklah seorang pun yang mendengar dari umat ini, min hadil ummah, Yahudiun wala Nasraniun. Apa Yahudi atau Nasrani? Ya. Kemudian dia meninggal tidak beriman dengan yang kubawa, dia termasuk penduduk neraka. Nah, ini ummah di sini adalah sekelompok manusia, maka disebut Yahudi dan Nasrani. Ya, makanya anak ummah banyak. Dan Yahudi dan Nasrani umatnya Nabi Muhammad, tapi namanya ummatut dakwah. Umat Islam namanya ummatun ijabah. Ya. Kita ini umat ijabah, umat yang menerima dakwahnya Nabi. Tapi Yahudi dan Nasrani yang lainnya ummatut dakwah, yang didakwahi, yang diseru. Maka disebut hadil ummah. Kemudian Yahudiyun wala Nasraniyun. Nah ini ya. Kemudian para ikhwan, apa kata beliau? Waqad sabaqa anna ummata ta'ti fil Qur'an ala arba'ati aujuh. Ya, telah berlalu penjelasannya bahwa arti umat yang ada di dalam Qur'an, yang datang dalam Qur'an, empat sisi. Satu, imamun maknanya. Empat makna. Imam. Nah ini, dalam ini adalah ummatan maknanya apa? Imam. Pemimpin yang diikuti. Yang kedua maknanya dahrun, ya, awum imamin wa dahrin, azaman, waktu, azaman, ya, seperti yang telah berlalu. Kalau di sini halaman 27 yang berlalu, ya, ya, yaitu azaman. Seperti wadda karoba da ummatin 145, wadda karoba da ummatin, ya, dan dia ingat setelah waktu berlalu. Umat di sini adalah azaman, ya. Kemudian berikutnya adalah jamaah taifah sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf 23, inna wajadna aba'ana ala ummatin, ala taifah, ala jamaah. Yang keempat, din, maknanya agama, itu millah sebagaimana dalam surat dalam surat yang masalah apa, At-Taifah, ya, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, surat An-Nahl ayat yang ke-36, itu maknanya jamaah atau taifah, sekelompok manusia. Arti millah surat Zukhruf ayat 23, inna wajadna abana ala ummatin, kami dapatkan nenek moyang kami ala ummatin, yaitu di atas millah. Ini makna apa? Makna ummah, ya. Namun yang menjadi perhatian kita adalah sifat Nabi Ibrahim yang pertama adalah ummah, yaitu apa? Pemimpin yang diikuti. Kata beliau, wa qaluhu inna Ibrahim kana ummatan, hadza sana'un minallah subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim bi annahu imamun matbu'un. Ya. Ketika Allah mengatakan Ibrahim adalah ummah, adalah pemimpin, ini pujian dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau adalah pemimpin yang diikuti. Li'annahu ahadur rusul, ya, al-karami min ulil azmi. Karena Nabi Ibrahim termasuk salah satu rasul yang mulia dari ulul azmi. Ya, ulul azmi itu apa? Para anbiya yang bersabar atas segala ujian dan cobaan yang dihadapi. Para ulama mengatakan ada lima, ya. Ada lima. Seperti Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir surat Al-Ahqaf ayat 35, ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ya. Hendaklah engkau bersabar sebagaimana ulul azmi sabar dari para rasul. Siapa saja ulul azmi lima itu? Ini kalau urutannya seharusnya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Katsir membalik. Pertama Nabi Muhammad, baru Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ini menunjukkan memuliakan nabi kita yang mulia, ya, disebut sebagai Imamul Mursalin. Imamul Anbiya wal Mursalin. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Di mana para anbiya tersebut disebut dengan ulul azmi, ya. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam qudwatun fi a'malihi wa af'alihi wa jihadihi. Ya. Kemudian beliau Nabi Ibrahim itu adalah qudwah, contoh, ya, dalam amalnya, dalam perbuatannya, dalam jihadnya. Ya. Itu bisa lihat dalam firman Allah bahwa Nabi Ibrahim uswatun hasanah, ya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum, ya, uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu itqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billah wahdah, ya. Telah ada pada kalian uswatun yang baik, contoh yang baik bagi kalian pada Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri kepada kalian, ya, dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami mengingkari kalian dan telah muncul permusuhan antara kami dengan kalian selamanya dan kebencian. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat, ya, bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai kudwah. Laqad kanat lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, contoh yang baik pada Nabi Ibrahim dalam amal, dalam perbuatan, dalam jihadnya. Coba antum perhatikan beliau jalan keluar dari Babilonia menuju Mesir sampai masuk ke Palestina bersama dengan Saroh, akhirnya di perjalanan dapat Hajar, dapat anak Nabi Ismail, ya. Waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya akan pergi, ya, menuju Allah Ta'ala, ila rabbi sayahdin, maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada saya, ya. Rabbi habli minas salihin. Bila berdoa, ya Allah, ya, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh, ya. Jadi bukan minta ganti rumah, ganti mobil, anak yang soleh yang diminta Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu beliau, kami berikan kabar gembira kepadanya, bigulamin halim. Ya, ini dalam surat Fusilat, ya. As-Saffat. Ayat 98 masalah. Coba anti perhatikan sini. Kemudian apa? Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan anak yang halim, yang lembut. Siapa? Ada yang mantan Ishak, ada yang mantan Ismail. Yang rojeh Nabi Ismail. Falamma balagha ma'usaya, ya, ketika sudah usia, sudah bisa berjalan, bermain-main, anak ditinggal, setelah itu kembali, ketemu sama anaknya, kurang lebih umur 7 atau 9 tahunan. Falamma balagha ma'usaya, qala, ketika sudah usia seperti itu, bisa diajak ngobrol, bisa diajak bermain, ya. Qala, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail yang masih kecil? Saya mimpi, wahai anakku, ya bunayya, bunayya, panggilan sayang. Ya. Ya bunayya, inni ara fil manam, saya mimpi anni adbahuka, saya sembelih kamu. Fandur madza tara. Kalau mimpinya Nabi, wahyu. Ya, kalau mimpi antum jangan. Ya, saya mimpi sunat, ya, enggak masalah. Tapi disembelih, ya, enggak ada hukumnya, ya. Dalam pengertian tidak ada seperti itu. Apa kata beliau? Anni adbahuka fandur madza tara. Ini diajak dialog. Ini juga bisa diambil pelajaran besar, banyak pelajaran besar dalam kisah Nabi Ibrahim ini. Ya, dapat perintah dari Allah Ta'ala, mimpi anaknya diberitahu, diajak dialog, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu, perhatikan bagaimana pendapatmu. Apa kata anaknya? Qala ya abatif al matukmar, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan pada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni ini sin se dalam waktu dekat, kalau saufa agak jauh. Satajiduni, ya, lil mustaqbal, tapi dekat, yang menunjukkan sesuatu yang meyakinkan. Tapi tetap meskipun begitu, beliau mengatakan insyaallah, ya, insyaallah. Ya, ini penting bagi kita. Ah, disitulah para jemaah, bagaimana Nabi Ibrahim, ya, dengan Hajar, dengan Sarah, dengan Ismail, dengan Ishak, beliau menjadi keluarga teladan, ya. Keluarga teladan. Kita harapkan keluarga kita masuk surga bersama, ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat berapa itu ya? Ya, surat Ar-Ra'd yang berbunyi Jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya, ya. Dan juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, ibu-ibu mereka, istri mereka, anak keturunan mereka. Sampai malaikat pun wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat masuk dari setiap penjuru pintu mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian, atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar. Inilah iman yang paling besar. Sudah masuk adzan ya. Baik, kita break dulu, kita istirahat dengan adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa'ala Rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Mari kita dengarkan bersama keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, selanjutnya kata beliau, fa'innahu jahada qawmahu wa hasala minhum alaihi ma hasala. Nabi Ibrahim telah berupaya bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah kepada kaumnya, jahada, berjihad pada kaumnya, ya. Dan wahasala minhum alaihi mahasol, terjadilah apa yang terjadi atas perbuatan mereka kepada Nabi Ibrahim. Wa ulqiya finnari fasobaro, beliau dilempar ke dalam api dan beliau sabar, diikat dan dilempar ke dalam api, ya. Dan Allah mengatakan wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, bardan wa salaman, dingin dan selamat. Kata Abu Ali, ya, guru Imam Bukhari, seandainya tidak ada kata salaman, bisa jadi Nabi Ibrahim itu meninggal kedinginan, mati kedinginan, ya. Tapi ya, juga kita bisa melihat betapa berbalik yang seharusnya mati kepanasan bahkan hangus terbakar ini tidak kedinginan dan tapi selamat bardan wa salaman ala Ibrahim, bisa terbalik ikhwan ya, makanya kita jangan khawatir selamat kok saya masih begini. Ah, jangan dulu, tenang dulu ya. Saya tadi sudah sampaikan surah An-Nahl ayat 99 dan 100. Beriman? Iya. Tawakal? Iya. Bebas diganggu setan? Oh tidak. Ya berarti iman dan tawakalnya perlu dipertanyakan. Itu maksudnya. Sudah pasti Allah tidak akan menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, pasti. Harus yakin. Di sinilah beliau akan sampaikan keyakinan itu. Tsumma ibtalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menguji lagi Nabi Ibrahim. Dan apa? Bil amri bidabhi benihi. Dengan perintah untuk sembelih anaknya. Falamma balagha ma'asa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madha taro. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaAllah minas sabirin. Ketika anaknya sudah agak bukan dewasa, masih anak-anak. Ya. Balagha maus as-sa'ya, sa'ya itu jalan. Sampai usia as-sa'ya bisa berjalan, bisa main-main. Belum dewasa belum. Ya. Yang tadinya ditinggal sama Nabi Ibrahim, ditinggal. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan anakku ya Allah di lembah yang tidak ada satupun pepohonan. Yang akhirnya penuh berkah. Keluar air zam-zam sampai sekarang. Sampai sekarang itu berkahnya. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena Ummu Ismail, maka air zam-zam itu sudah kesana kemari. Ya, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam sesuai dengan apa niat diminum. Ibnu Hajar minum air zam-zam di Mekah. Berdoa supaya seperti gurunya Al-Imam Al-Iraqi dikabulkan oleh Allah Ta'ala bahkan lebih daripada gurunya ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa umrah semua, amin, bisa haji, bisa minum air zam-zam ya, air zam-zam bisa datang ke sini, minum ya, semoga diberikan istri-istri yang soleha, oh istri-istri yang soleha ya. Ya ini para ikhwan jemaah sekalian rahmatullah, seperti Sarah, seperti Hajar ya. Nah, diuji oleh Allah Ta'ala, disuruh sembelih anaknya. Kemudian wahuwa wahiduhu, sementara itu anak satu-satunya ya, anak satu-satunya. Dulu Abdullah bin Abdul Muttalib, ketika Abdul Muttalib itu bersumpah kalau apa ya istilahnya, kalau punya anak laki-laki lagi maka akan dikorbankan. Ternyata laki-laki Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Sementara sayang banget karena ini paling kecil. Akhirnya ditebus sumpahnya dengan unta. Padahal banyak anaknya. Anaknya banyak. Ya begitulah para jemaah. Ya, kasih sayang. Tapi ini perintah Allah. Apa kata anaknya? Ya abatif almatu'mar. Ya abati. Abati itu juga panggilan sayang. Wahai ayahandaku, lakukan apa yang telah diperintahkan Allah padamu. InsyaAllah engkau dapatkan aku sebagai orang yang sabar. Alhamdulillah betul begitu, sabar beliau ya. Ai syabba wa tara'ra ya, yaitu as-sa'y itu adalah syabba wa tara'ra, yaitu sudah bukan belum dewasa, belum ya, masih anak-anak ya. Falaisa kabiron qad tabat nafsu minhu, bukan dewasa ya. Dimana kalau sudah dewasa jiwanya baik, bisa memikirkan, ini masih kecil tapi bisa menjawab seperti itu. Anak kita mau disunat saja minta sepeda, minta dibelikan ini, minta dibelikan itu, macam-macam ya. Ini mau dipotong lehernya, disembelih, silakan kerjakan wahai ayahku. Bapak masih tanya gimana pendapatmu, dan tentu betapa beratnya ya, tapi masya Allah apa jawabannya. Wahai ayahku, silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu ya. Wala saghiran lam yata'allaq bihi nafsu katsiran, dan juga tidak terlalu kecil ya, ya lam tata'allaqu bihi nafsu katsiran, di mana jiwa, ya, tidak terkait dengannya secara kebanyakan. Artinya itu, kalau anak kecil belum terlalu paham. Juga kalau besar sudah paham. Ini tengah-tengah, ya. Ya kurang lebih 7-9 tahunan. Begitu, kurang lebih Allahu a'lam bissawab. Ya. Fa sara ala muntaha ta'alluqin nafsi bihi. Namun beliau, ya, mencapai apa? Mencapai ketergantungan jiwa dalam pengertian hatinya itu, ya, bisa memiliki jiwa menerima ketika ditanya oleh bapaknya mau disembelih, dan itu adalah atas nama Allah Ta'ala, karena mimpi Nabi adalah wahyu, ya. Thumma wuffiqa ila ibni barin muti'in lillah. Lalu beliau, Nabi Ibrahim, diberi taufik oleh Allah Ta'ala mendapatkan anak yang berbakti dan taat kepada Allah Ta'ala. Qala ta'ala anhu, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ismail ini. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ya, beliau mengatakan, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah, insyaallah engkau akan dapatkan aku sebagai orang yang sabar. Lam yahnis walidah. Ya, lam yahnis yakni lam yukhlif, tidak menyelisihi bapaknya. Ya. Wa yatamarrad, dan juga tidak yatamarrad yaitu ya'si, tidak bermaksiat, tidak membangkang. Ya, wa yahrub, dan juga tidak lari, tidak kabur. Bal arada min walidihi, bahkan Nabi Ismail, ya, menghendaki minta pada bapaknya an yuwafiqa amra rabbih, agar apa? Agar menunaikan perintahnya Tuhannya, ya. Wa hadza min birrihi bi abih. Inilah termasuk baktinya anak kepada ayahnya. Wa ta'atihi li maulah subhanahu wa ta'ala, ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wandur ila hadhil quwwatil 'azimah. Perhatikan ini terhadap kekuatan yang sangat besar. Kuat anak ini. Memang dia tidak belum dewasa, juga bukan anak kecil, bukan balita, ya. Tapi bukan anak sudah besar, bisa menimbang, tidak. Tapi dia punya kekuatan jiwa, ya. Yaitu an-nafas, ta'alluq an-nafas, kekuatan jiwanya dia, sehingga bisa menjawab, qala ya abatif al-matu'mar. Silakan lakukan wahai ayahku. Ya, apa yang diperintahkan kepada engkau. Namun demikian tetap apa? Tetap ma'al i'timan ala Allah, ya, disertai dengan apa? Bersandar kepada Allah Ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang yang sabar, ya. Fasin fi qawli satajiduni tadullu ala tahqiq, kata huruf sin, ya, dalam firman Allah satajiduni menunjukkan ala tahqiq, yaitu akan terwujud. Wa huwa ma'a dzalika lam ya'tamid 'ala nafsihi. Meskipun demikian, ya, bersama dengan kepastian bahwa dia itu berani untuk disembelih, tetap saja beliau tidak menyandarkan pada dirinya. Oleh karena itu, hendaklah baca insyaallah kalau kita berjanji. Cuman masalahnya orang Indonesia itu insyaallahnya itu, insyaallah ini makin, kalau udah insyaallah udah enggak ini nih, udah enggak yakin. Jangan insya Allah, yang benar kamu. Ya, yang benar insya Allah. Ya. Karena kebanyakan ketika insya Allah banyak enggak terjadinya. Ya. Tapi tidak salah. Tapi kalau diniatin, saya tidak akan memenuhi apa omongan ini, ya, sehingga saya pakai insya Allah. Ya, tidak boleh. Ya. Ini kita contoh Nabi Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan, pasti ini saya mau bersedia, tapi tetap insyaallah. Ya, tapi kalau sudah niat tidak memenuhi janji, tidak memenuhi undangan misalkan, tidak memenuhi ini, kemudian bilang insyaallah ini kurang tepat. Ya. Kita harus benar-benar ingin melakukan insyaallah. Kalau memang tidak bisa, maaf tidak bisa. Tapi kan saya akan usahakan insyaallah, lah baru boleh. Begini, ya. Kemudian kata beliau, bal ista'ana billah fi qoulihi insyaallah. Bahkan itu termasuk minta pertolongan kepada Allah dengan ucapan insyaallah jika Allah menghendaki. Ya. Karena kalau tidak Allah menghendaki ya tidak bisa. Para ikhwan, semua adalah atas kehendak Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Ya. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah akan berikan petunjuk dalam hatinya. Kalau kita benar ya dalam menyikapi musibah, insya Allah akan diberi petunjuk. Syukur atas nikmat, sabar atas musibah. Wamtasala jami'an wa aslama. Keduanya ini Nabi Ibrahim sama Ismail ya melakukan perintah Allah dan tunduk. Wan qada lillah azza wajal, dan keduanya menjalankan perintah Allah ya. Wa tallahu lil jabid, lalu dibenamkan ya wajahnya ke tanah. Ya ay alal jabin. Jadi sembelihnya itu dari atas ini. Karena tidak rela kalau begini. Kalau begini kan lihat saling memandang. Ya, tapi di dari belakang begini, ya. Ai jabhatahu, jabhah yaitu dahinya. Ya. Li ajli an yadbahahu wa huwa la yara wajhah. Dengan tujuan beliau mau sembelih anak tadi, namun Nabi Ibrahim tidak melihat kepada wajahnya. Faja'a al-farju minallahi ta'ala. Kemudian ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya innaka dhalika najzil muhsinin. Dipanggil, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi, menjalankan wahyu. Kami balas yang demikian kepada orang-orang berbuat baik. Diganti dengan apa? Bidhibhin 'adzim. Ya, wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Kami ganti dengan apa? Sembelihan yang agung. Ya. Wa la yasihhu ma dzakarahu ba'duhum min anna sikkin inqalabat. Jadi tidak benar kisah yang mengatakan pada sebagian orang bahwa pisau atau pedang yang mau disembelihkan itu terbalik. Ya, tajamnya kemudian di atas. Tidak benar. Ada beliau mengatakan seperti itu, ya. Ada kisah yang mengatakan ketika mau sembelih kemudian terbalik yang tajamnya. Ya. Di atas, kemudian yang bagian atasnya ke bawah sehingga tidak bisa. Tidak. Au anna raqabatahu sarat hadidan, atau lehernya kuat jadi besi sehingga tidak apa? Kebal. Tidak. Ketika sudah mau sembelih dari belakang dia ke bawah begini, karena kalau begini bisa kelihatan. Wa tallahu lil jabin. Ya, kemudian apa? Allah Ta'ala ganti dengan kambing, dengan kibas wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Saya ingin membaca sampai halaman berikutnya karena di sini terkait saya sampaikan satu halaman lagi ini, ya. Wa qauluhu qanitan al-kunut dawamut ta'ah. Qanitan maksudnya al-kunut. Ya, kunut itu banyak arti, Pak Ikhwan, ya. Ini kalau bicara kunut banyak arti. Kunut bisa berarti al-qiyam, berdiri. Kunut bisa berarti addu'a. Al-kunut bisa di sini dawamut ta'ah, selalu berbuat taat. Wal istimraru fiha ala kulli halin. Dan selalu terus-menerus dalam ketaatan pada setiap keadaan. Fahuwa muti'un lillah, dia taat pada Allah. Sabitun ala ta'atih, kuat dalam taat pada Allah. Mudimun laha fi kulli halin. Selalu dan senantiasa taat pada setiap keadaan. Kama anna ibnahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, sebagaimana anaknya Nabi Ibrahim, siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad anaknya Nabi Ibrahim, ya, anaknya Ibrahim. Makanya ketika kisah Nabi Musa, ya, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tatahu kanzulahuma wa kana abuhuma soliha. Ya, ini contohnya ini. Tembok yang meroboh itu milik kedua anak yatim di kota tersebut. Di bawahnya ada harta simpanan, warisan simpanan ya, orang tuanya. Wa kana abuhuma sholihah, orang tuanya dulu orang yang soleh. Ah, ternyata apa? Lihat tafsir Mukatsir atau juga tafsir siapa? Astagfirullahaladzim. Ya, di antara tafsir Mukatsir, ya. Syarh Sunnah, siapa yang tulis Syarh Sunnah? Syarh Sunnah, tafsir yang tulis kitab Syarh Sunnah, Al-Baghawi, ya, tafsir Al-Baghawi. Bisa dilihat, ternyata apa? Bapaknya orang soleh, dilihat orang tua yang ketujuh, jadi kakek ketujuh. Jadi keturunan kita, cucu saya, cucu antum sampai cicit itu anak, masih di sini sebut ya anaknya. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari garis Nabi Ismail. Nabi Musa dari garis Nabi Ishak, Bani Israel. Ya. Ya. Makanya Bani Israel itu Yahudi menganggap dari perempuan. Ya. Dan menganggap Nabi Ismail keturunan budak. Makanya disitulah letaknya. Ya. Antum silakan pelajari sejarah-sejarah itu. Ya. Dan mereka tidak terima Nabi Muhammad karena keturunan Hajar, ya, dari Ismail, dari Hajar. Bapaknya sama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian menurut Nabi Musa. Semua nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, kalau tidak nabi, raja. Ya, kalau tidak nabi, raja. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, inqomah dzakarullah. Nabi itu kalau berdiri ingat Allah. Ya, makanya dalam hadis katakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, berdiri zikir. Wa in jalasa dzakarahu, wa in nama, wa in akala, wa in qada hajatahu dzakarallah. Mau duduk, mau tidur, makan, ya, bahkan membuang hajat zikir pada Allah. Fa huwa qanitun ana al-lail wan nahar. Maka beliau orang yang selantiasa qanit dawamu ta'ah wal istimrar, selalu taat kepada Allah siang dan malam. Wa qalu hanifan ai mailan anisyirki. Hanifan itu maknanya adalah mail anisyirki. Ya, ini syirik. Orang hanif mail anisyirki. Ya. Dia miring dari kesyirikan, meninggalkan kesyirikan. Mujariban li kulli ma yukhalifu ta'ah. Meninggalkan segala perkara yang menyelisih ketaatan. Wasofa bil isbati wan nafyi ay bil wasfain al ijabi was salbi. Jadi Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan dua sifat. Pertama menetapkan, kedua menafikan. Yaitu dengan dua sifat al ijabi was salbi. Ya, sifat positif dan negatif. Ya, apa positifnya? Beliau adalah bertauhid, ya, dan negatif meninggalkan kesyirikan. Wa qaluhu wa lam yakum minal musyrikin ta'kid, adapun lam yakum minal musyrikin sebagai penguat listimrarhi ala tauhid, karena beliau selalu berada di atas tauhid. Faqad kana alaihi salatu wassalam ma'suman anisyirki, dan beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selamat dari kesyirikan. Ma'anna qaumahu kanu musyrikin, padahal kaumnya tetap berada dalam kesyirikan. Ya, fa wasafahu Allah bimtina'ihi 'ani syirki istimraran fi qawlihi hanifan, dan Allah mensifati beliau, ya, dari apa? Bimtina'ihi 'ani syirki, terhalangnya beliau dari kesyirikan, istimraran yang berlangsung terus-menerus sebagaimana firman Allah hanifan, ya, wabtida'an fi qawlihi wa lam yakum minal musyrikin, wabtida'an, dan dari awal beliau tidak termasuk orang musyrik. Ya, wa dalil ala dzalik annallaha ja'alahu imaman. Dalil yang demikian itu adalah Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, pemimpin yang diikuti. Wala yaj'alullahu linnas imaman man lam yuhaqqiq at-tauhid abadan. Dan Allah tidak akan menjadikan, ya, untuk manusia seorang pemimpin, seorang imam yang diikuti yang tidak merealisasikan tauhid selamanya, tidak akan bisa jadi itu. Makanya tadi di awal saya sampai pada antum surat An-Nur 55. Saya sampaikan hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, saya sampaikan pada antum, ya, yaitu setan selalu menggoda dengan kesyirikan. Surat An-Nahl 99 dan 100. Dia dengan juga hadis, hadis yang menjelaskan bahwa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum hunafa. Aku ciptakan hambaku semua itu dalam keadaan hunafa. Udah setan yang menjerumuskan. Kullul mauludi yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini terakhir, wa man ta'ammala hala Ibrahim alaihi salam wa ma jara alaihi ya wajada annahu fi ghayati ma yakunu min maratibis sabr. Wa man ta'ammala, barang siapa yang memperhatikan dengan seksama ya keadaan Nabi Ibrahim, wa ma jara alaihi, dan apa yang beliau alami, yang terjadi pada beliau, wajada, dia akan mendapatkan annahu fi ghayati, bahwa beliau berada pada apa? Pada ghayati ma yakunu min maratibis sabr, pada tingkat kesabaran yang paling tinggi. Ya. Wa fi ghayati ma yakunu min maratibil yaqin, dan pada tingkat keyakinan yang paling tinggi. Nih, sabar dan yakin baru dapat kepemimpinan. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Dalam surah As-Sajdah ayat berapa, tolong antum buka dan bacakan, ini penting supaya kita itu tambah yakin bahwa memang tauhid itu memang tidak bisa dihindari. Ya. Surat As-Sajdah ayat 24. Tolong dibaca. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Bacakan. Nanti antum bisa mengambil manfaat. Tolong dipahami ayat ini. Bismillah. Ulang lagi. Ya, ya. Waja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan dari mereka itu a'immah, jamak dari imam. Yahduna bi amrina. Mereka menggunakan petunjuk dengan perintah kami. Jadi pemimpin yang menggunakan petunjuk Allah Ta'ala. Yahduna bi amrina. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dari ayat ini ada ungkapan yang sangat indah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu? Bisabrih wal yakin tunalu al-imamatu fid-din. Dengan sabar dan yakin pasti akan diraih kepemimpinan dalam agama. Dengan dakwahnya para dai, para ustadz, para ulama, maka ya tidak sedikit anak-anak kita dimasukkan ke pesantren. Ya, dengan tujuan nanti akan menjadi para duat. A'immatun yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka harus dengan dua, sabar dan yakin. Sabar ini menghadapi apa? Menghadapi syahwat. Yakin menghadapi apa? Menghadapi syubhat. Ya. Syubhat dan syahwat itu fitnah. Tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan udha. Fitnah itu selalu diberikan, ditawarkan kepada hati setiap saat. Ya. Syahwat tiga, ta, harta, tahta, wanita. Ya. Kalau syubhat oh banyak, sampai Nabi bersabda apa? Sataftariku hadil umma 'ala 30 wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida wa hiya al-jama'ah. Faqalu ya Rasulullah, ma hiya al-jama'ah? Faqala ma ana 'alaihi al-yauma wa ashabi. Umatku semua umat ini pecah jadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Siapa itu al-jama'ah? Siapa jemaah ya Rasul? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa saja yang aku pegang dan para sahabatku dari ini. Ini 73. Bahkan ulama mengatakan itu mimbabil kasroh. Ya, angka 73 bukan pembatasan, tapi menunjukkan banyak. Dan faktanya firqah-firqah lebih daripada itu. Paham di sini? Berarti syahwat itu banyak. Apa syubhat? Syahwat terbagi tiga. Ya, tahta, harta, wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Tidak akulah tinggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dibanding wanita. Ya. Kemudian harta dan kekuasaan dan tahta. Apa Nabi bersabda? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin biafsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali." Ya, min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih. Rawi Abu Daud. Tidaklah dua serigala yang lapar. Sudah serigala lapar. Bisa bayangkan kira-kira apa? Dilepas kepada seekor kambing. Tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan apa? Min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih. Ya. Lebih berbahaya dibandingkan apa? Ketamakan seorang kepada kekuasaan dan kepada harta. Bahaya kepada apanya? Kepada agamanya. Lebih berbahaya orang ini dibandingkan dengan bahayanya dua ekor yang serigala yang lapar dilepas bahaya kepada seekor kambing. Nah, ini ya tiga tahta, harta, wanita. Ah, ini harus dihadapi dengan sabar, bisober. Subhat sian banyak dengan al-yakin. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, bisobri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Ya, yaitu jadi imam. Imamun kabirun fi masjidin shaghirin. Imam besar di masjid yang kecil, enggak ada masalah. Ya. Imam besar di masjid yang kecil enggak ada masalah. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita menghadapi dengan sabar dan yakin insyaallah. Nah, sekarang kita harus sebagai orang tua semangat. Adapun nanti dapat alhamdulillah, kalau enggak ya kita sudah semangat untuk berbuat ya memberi pondasi sunnah. Ya. Bagaimana kita menegakkan tauhid dari sekarang? Siapa tahu Nabi Ibrahim aja wajadubni wa badi anabudul asnam, selalu anak dan anak. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in inda baitikal muharram. Rabbana liikumus shalah. Kami tinggalkan ya Allah, aku tinggalkan anakku di lembah yang tidak ada pepohonan, selalu. Rabbana hab lana rabbi hab li minas solihin. Doa Nabi Ibrahim, berikan padaku anak yang soleh. Nah, ini para jemaah. Tapi kita harus soleh duluan. Kalau kita soleh, anak kita dijaga insyaallah. Seperti tadi, ya, wa amma fa amal jidaru ya wa amal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma soliha. Tembok roboh mau dibangun sama Nabi Musa. Hidir mengatakan, jangan, enggak usah. Karena kita minta jamuan tadi tidak dikasih. Maaf, terbalik ya. Jadi Nabi Hidir membangun dinding mau roboh sama Nabi Musa, "Kenapa kamu bangun? Kita minta nanti jamuan tadi enggak dikasih kok." Ya, Nabi Musa tidak paham. Dibangun, setelah itu baru dijelaskan. Itu milik kedua anak yatim di kota tersebut, di mana di bawahnya itu ada apa? Ada harta simpanan bapaknya. Dijaga oleh Allah melalui tangannya Khidir, ada yang mantan Khidir, ada Khidir, ada yang mantan Nabi, ada yang mantan Wali, ya. Dengan apa? Dibangun, dijaga. Alasannya apa? Wa kana abuhuma sholiha, bapaknya orang baik, orang soleh. Ya. Makanya para ikhwan, para jamaah sekalian, bapak ibu sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin ya sholat berjamaah, lebih-lebih fundament yang sangat kuat yaitu dengan thalabul ilm. Tidak ada tujuan lain kecuali nanti biar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Ya, itu harapan kita. Dengan sabar yakin. Terakhir, li'annahu la yasbir 'ala hadhil umur al-'adima illa man aykana bis-shawab. Karena sesungguhnya tidak mungkin orang bisa bersabar menghadapi perkara besar. dibakar di api. Suruh sembelih anaknya. Suruh keluar dari negerinya, keliling untuk nyampaikan dakwah tauhid. Ya, keliling bukan di sini. Apa jauhlah bukan. Keliling memang dakwah tauhid dan berilmu. Tidak mungkin itu dilakukan kalau tidak sabar. Dan tidak mungkin dilakukan illa man ayqona bis-sawab, kecuali orang yang sangat yakin dengan pahala. Pahalanya ini ya, kita jangan sampai ada main-main ya, bahwa kita mengaji tauhid ini bukan untuk main-main. Kita yakin pahalanya, yakin bahwa Allah Ta'ala akan memberikan dan mewujudkan itu minimal ya pribadi kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, apalagi negeri kita, minimal kampung kita, minimal rumah kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Ya, ini penting para jemaah. Ini perlu keyakinan. Faman indaka syakkun aw taraddudun la yasbir ala hada. Orang yang ragu, bimbang, tidak mungkin bisa bersabar. Ya. Dan mudah-mudahan semangatnya kita, barangkali mudah-mudahan di malam ini, seharusnya hari libur, antum bisa kabur, makan bubur, ya. Tapi kita bersabar. Saya tadi sudah, tentu saya baca tadi sebelum kita ini. Ya Allah, masya Allah ini luar biasa ini. Ya malam ini, ya perlu keyakinan akan pahala, keyakinan akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ini, karena kita dihadapi dengan berbagai macam persoalan. Ya, kita berikan contoh masa lalu dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tauhid menghadapi api, menghadapi musuh. Sekarang kita menghadapi berbagai macam kompleks, fitnah semakin banyak. Ujian semakin besar. Ayo, semua semangat. Tidak ada tujuan lain. Ya. Tidak ada tujuan lain kecuali bagaimana kita bisa memberikan kontribusi keimanan dan ketakwaan sehingga apa? Menurunkan berkah dari langit dan dari bumi. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Dan afan ini ya, kalau agak larut, tapi memang kita harus persiapkan mental. Kalau Sabtu ya, karena kebetulan setiap Sabtu itu biasanya besoknya hari Ahad, kebanyakan kita semua bebas dari aktivitas pekerjaan, sehingga insya Allah masih banyak waktu untuk bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini ya. Kalau seperti ini bukan berarti di sini saja. Ketika dikaji dimanapun kita tauhid dan kita punya waktu, mohon ya bisa hadir dan mohon dikaji tauhid terus didalami, karena yang menjelaskan mereka-mereka yang sudah meniti jalan ya, dan sudah terbukti jalan itu sudah ditempuh oleh para ulama tersebut. Semoga bermanfaat, semoga kita istiqomah, iman dan tawakal semakin kuat. Dengan cara kita menambah ayat Allah, dengan cara menambah dengan hadis-hadis Nabi, ditadaburi, direnungkan, diamalkan. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Biasanya ada pertanyaan, kalau ada silakan. Ya, kalau tidak ada langsung kita tutup. Ada tidak? Dari karena ini live streaming ya, dari siapa dan dari mana? Kalau ada disebutkan. Thank you. Ya jelas ada petunjuk, ya. Satu seperti Ad-Dharir, kisah Ad-Dharir, orang yang buta. Ya, yang minta doa kepada Nabi agar disembuhkan. Kamu milih untuk tawakal pada Allah Ta'ala, ya, dan sabar sehingga diberikan kedudukan. Saya minta doa ya Rasul, didoakan sebenarnya. Ya. Yang kedua, seorang wanita minta didoakan karena takut dia terbuka auratnya. Ya. Maka di sini termasuk tawassul yang disyariatkan adalah minta doanya orang beriman. Terlepas dari derajatnya, ketika Umar umroh, Nabi bersabda, la tansa ya ukhai, la tansana bidu'aika. Wahai saudara kecilku, jangan lupa dengan doamu. Ya. Demikian. Dan itu banyak minta doa ya kepada yang lain. Seperti tadi, ya Ad-Dharir orang buta dan juga orang wanita yang gila tadi. Apa yang kesurupan? Ya. Ada lagi? Adapun berbicara utama, sama-sama punya keutamaan, disebut oleh Nabi ya, afdalu salatil mar'i fi awwali waqtiha. Seutama-utama salatnya seorang itu di awal waktunya. Dan waktu salat itu memang telah ditetapkan, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu atas orang beriman sudah ditetapkan waktunya. Duhur 12 sampai jam 3 misalkan. Maka salat di jam 1 sah, di jam 2 sah, di jam 3 sah, asalkan belum sampai keluar waktu. Ya, adapun akhirnya, akhir waktunya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ketika dapat satu ruku, itu dianggap dapat salat. Ada yang mengatakan satu rakaat. Ya, berdasarkan hadis man adrakar rakaah faqad adrakas shalah. Bersiapa dapat satu ruku dapat satu salat. Kemudian salat berjamaah juga punya keutamaan. Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan 27 derajat. Wa fi riwayah bi 25 derajat, 25 derajat. Nah, di sini tentu yang paling utama berjemaah dan apa? Di awal waktu. Nah, namun di sini dalam kondisi tertentu ya, dia ada masalah. Lebih afdal mana, di awal atau bersama jemaah? Tentu lebih afdal bersama jemaah. Karena ketika sholat asar setelah kerja, mungkin jam 4 tetap masih di waktunya, cuma tidak di awal. Ya, tapi ketika sendiri dia dapat pahala satu. Bersama jemaah dapat 27. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bahkan Nabi juga pernah ya, subuh itu sampai merah. Nah, ini belum dipraktikkan di sini. Kalau itu dipraktikkan pada kabur, saya yakin enggak ada yang sholat. Ya, sampai merah. Ya, duhur sampai dingin ketika panas. Diakhirkan. Isya pernah diakhirkan nama Nabi. Dan beliau mengatakan, sana tidak berat, inilah waktunya. Ya, laula an asyqa ala ummati. Sana tidak berat bagi umat, inilah waktu salat Isya. Nah, kondisi tertentu boleh mengakhirkan. Nah, di sini masih karena melihat kondisi jamaah yang ada, ya kerja, punya kepentingan dan seterusnya. Tapi kalau kajian begini ya dimaklumi. Ya, dimaklumi. Tidak boleh orang yang sudah masuk sini salat karena kabur, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Sudah masuk masjid, sudah azan, tidak boleh keluar. Boleh kalau salat tempat lain berjemaah. Ya. Demikian. Nah, maka di sini jawabannya adalah lebih utama tetap berjemaah meskipun tidak di awal waktu. Tapi awal waktu afdalu. jadi panutan. Nah ini diikuti, ya, sehingga di masa lalu yang namanya imam selain pemimpin suatu wilayah juga imam sholat, ya. Nah, itu terjadi sudah sebagai amir, sebagai alim, umara, ulama, siapa? Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab. Beliau meninggal, apa jabatannya? Sebagai apa jabatannya? Khalifah. Kapan meninggalnya? Ketika menjadi imam sholat. Dulu begitu, ya. Namun dalam perjalanan tidak terpenuhi hal tersebut, ya. Ada orang yang tajwid, hafal Quran, tapi tidak cakap memimpin, ya tidak bisa, ya. Nah, namun kalau kita mau memilih orang yang sama-sama cakap, maka dipilihlah yang paling banyak hafalan Qurannya. Ini sama cakap nih, antum di perusahaan, ya. Ini syarat, ini harus bisa apa namanya, IT misalkan, harus bisa kerjakan ini. Kok ada 5 orang, kita harus cari satu. Ya sudah, berikutnya adalah bisa dites Al-Qur'annya. Ah, ini Al-Qur'an lebih banyak. Bisa seperti itu, boleh, ya. Nah, dalam perjalanan tidak seperti itu, ya. Sehingga apa? Ya sudah, bagian orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memimpin pasukan, dalam memimpin negara, ya dia silakan, ya. Nah, imam masjid. Maka di sini yang dimaksud adalah tentu dua-duanya. Karena semua yang dimaksud dalam Quran adalah yang bersifat ideal. Ideal, ya. Dan dulu imam yang jadi imam memang bisa menjelaskan kenapa. Nabi bersabda, ya ummun nasu, ya ummun nasa aqra'uhum kitaban. Yang menjadi imamnya orang telah aqra'uhum kitaban. Aqra', yang paling, katanya Imam Syafi'i, yang paling paham tentang Quran. Kalau Imam Ahmad yang paling banyak hafalannya. Ya tentu idealnya di samping banyak hafalannya juga paham. Tapi kalau tidak, ya yang banyak hafalannya. Para jemaah rahmati Allah. Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini semoga bermanfaat. Tetap semangat ini untuk mengaji tauhid, ya. Mengaji tauhid. Karena masya Allah tadi mudah-mudahan, ya, keterangan beliau perlu adanya keyakinan akan pahala dari Allah Ta'ala, sehingga sabar kita mempelajari tauhid, kemudian mentadaburi lebih dalam dan mengamalkan. Insya Allah Allah Ta'ala akan berikan janji-janji itu. Yang kita hadapi mungkin antum istri, anak, mertua, ipar, ya kan, sepupu, paling itu, ya. Kemudian dihadapi lagi dagang, ya. Dihadapi lagi persaingan di kantor. Tidak sampai api yang akan menghanguskan badan kita. Adapun komunis Cina, ya cuma ditakut-takutin saja. Itu pun bau politiknya sangat kental. Bukan ada demikian, ya. Jadi kita gak ada apa-apanya. Sementara kita memiliki senjata yang ampuh sebenarnya. Itu tauhid. Di antara tawakal tadi, makanya harus kasus benar kita mengkaji hal tersebut, sehingga apa? Kita harapkan, ya, kita bisa survive, ya, bisa eksis dimanapun berada dan kapanpun dengan bendera tauhid. Bukan hanya benderanya, tapi nancap ke dalam. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian, sehingga apa? Jangan menghadapi persoalan dengan 3G. Gasak, gesek, gosok. Gasak dengan suap, gesek, gesek akik, batu kuning, besi kuning, gosok, gosok, golok ujung-ujungnya. Ya. Ini jangan, tapi dengan tauhid keluar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ditimpa sesuatu, ya apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala, karena law tafta amala syaitan. Allah telah menakdirkan. Ya. Ini penting para ikhwan. Tolong mari kita bersama-sama untuk menjadikan perhatian itu. Insyaallah. Ya, seandainya kita naudzubillah timpa musibah, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi semuanya. Kita dalam keadaan bertauhid. Kita dalam keadaan mengesakan Allah. Kita dalam keadaan selalu merasa bersama dengan Allah Rabbul Alamin, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berprasangka baik, husnudzon pada Allah Ta'ala. Lisan kita yang ada astaghfirullah, astaghfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata, selalu begitu. Ini betapa nikmatnya. Apapun yang kita hadapi, apalagi cuma senang-senang, yang pahit-pahit akan jadi manis, ya, api akan jadi dingin, kalah akan jadi menang. Insyaallah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.